Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyar muslimin azani Allah wa iyakum, para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang berbahagia. InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Jurumiyah. Dan kita sudah di pembahasan tentang Babul Af'al, khususnya di pembahasan tentang Nawasibul Mudhari'. Ya, silakan dibuka halaman 69. Nawasibul Mudhari', penasob-penasob fi'il mudhari'. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, fannawasibu asyarah. Wahia an, walan, waidan, wakai, walamukai, walamul juhud, wahatta waljawabu bilfa'i walwawi wa'au. Berkata musannif, yakni Ibnu Jurum As-Sunhaji, ya, semoga Allah merahmatinya, fanawasibu asyarah, ya, maka amil yang menasabkan itu ada 10, ya, apa saja, yakni an, bahwa, lan, tidak akan, idan, kalau begitu, kai, supaya, lam kai, lam yang memiliki arti supaya, kemudian lamul juhud, ya, lam yang memiliki arti pengingkaran, kemudian hatta, ya, sehingga, wal jawabu bil fa wal wawi wal au, ya, dan kalimat jawab dengan menggunakan huruf fa, maka, waw, dan au atau. Kalimat al jawab ini, ya, menunjukkan bahwasanya fa, waw, dan au ini bukanlah fa, waw, dan au huruf ataf, ya, tapi fa, waw, dan au huruf nasab, ya, di mana nanti dengan syarat kalimatnya, ya, bentuknya adalah jawab syarat. Nah, nanti insyaallah akan diberikan contoh dan penjelasannya tentang kalimat jawab syarat ini. Asyarah, ya, penjelasannya, al aslu fi nasbil mudhari an yakuna bil fathah wa yanubu anha hadfun nuni fil af'alil khamsah. Hukum asalnya, ya, di dalam menasabkan fil mudhari itu dengan fathah, dan ia, ya, diganti dengan membuang nun, ya, pada fi'il-fi'il yang 5 atau af'alul khamsah. Jadi kalau fi'il mudhari yang bukan fi'il yang 5, nasabnya adalah dengan fathah, ya, misalkan asalnya yadhhabu zaidun. Ketika ada lan, ya, huruf lan, ini menjadi lan yadhhaba zaidun. Tapi kalau fi'il yang 5, ya, misalkan asalnya at-tullabu yadrusuna al-lughatal arabiyyah. Ketika ada lan, ini menjadi at-tullabu lan yadrusu al-lughatal arabiyyah. Maka nunnya ini dibuang, ya. Asalnya yadrusuna, ketika ada lan menjadi lan yadrusu. Tayyib. Kemudian wa yunsabu al-fi'lu al-mudhari' idza waqa'a ba'da wahidin min hadhihi al-huruf al-'asyrah. Dan fi'il mudhari' itu dinasabkan apabila ia terletak setelah salah satu dari ke-10 huruf ini, ya. Apa saja hurufnya? Ahaduha an, ya, yang pertama adalah an. Nahu qalihi ta'ala yuridullahu an yukhaffifa 'ankum. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 28. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum. Asalnya khaffafa yukhaffifu, ya, dari yukhaffifu itu dari khaffafa yukhaffifu. Ketika ada an di depannya, maka menjadi an yukhaffifa, ya, seperti itu. Kemudian asani lan, ya, yang kedua huruf lan. Huruf nasab yang kedua adalah lan, artinya tidak akan. Nahu qalihi ta'ala walan yukhlifallahu wa'dah, ya. Asalnya, asal daripada yukhlifu, yaitu akhlafa yukhlifu. Tapi karena ada huruf lan di depannya, maka menjadi lan yukhlifa. Nah, ini dalam surat Al-Hajj ayat 47. Ya, thayyib. Kemudian asalis idzan. Ya, kemudian yang ketiga huruf nasab, ya, yang ketiga adalah idzan. Artinya kalau begitu. Nahu qalihi nahu qalika idzan ukrimaka. Jawaban liman qala uridu an azuraka. Ya, contohnya adalah perkataanmu, kalau begitu aku akan memuliakanmu. Jawaban liman qala uridu an azuraka. Ya, sebagai jawaban dari orang yang berkata kepadamu, uridu an azuraka, saya mau mengunjungimu. Jadi kalau ada orang ya yang mengatakan uridu an azuraka, maka kita jawab idzan ukrimaka. Ya, kalau begitu saya akan memuliakanmu. Nah, jadi idzan ya ini termasuk huruf yang tidak bisa digunakan di awal kalimat. Ya, dia pasti merupakan lanjutan dari kalimat yang ada sebelumnya. Karena tidak mungkin tiba-tiba kita katakan kalau begitu ya. Nah, bila sebelumnya tidak ada kalimat pendahuluannya. Kemudian arabi kai ya, yang keempat kai. Nahu qaulihi ta'ala faradatnahu ila ummihi kai taqarra 'ainuha. Ya. Li taqarra, ini asalnya nah, kita lihat ya taqarra. Ini asalnya taqarru ya, ketika ada kai ini menjadi taqarra. Ini dalam surat Al-Qasas ayat 13. Kemudian al-khamis lam ta'lil. Ya, yang kelima lam ta'lil. Ta'lil ini artinya sama ya, yang memberikan alasan, artinya supaya ya, sama. Jadi lam ta'lil ini merupakan istilah lain dari lam kai. Ya, karena lamnya ini bermakna seperti kai. Nahu qalihi ta'ala ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, dan kami turunkan kepadamu adz-dzikr, yakni Al-Qur'an. Nah, di sini syahidnya litubayyana linnas ya, agar atau supaya kamu bisa menjelaskannya kepada manusia. Ini asalnya tubayyinu ya, bayyana yubayyinu. Nah, kemudian ketika ada lam ya, kemudian menjadi litubayyina. Ingat ya, li di sini ini bukan huruf jar. Kenapa? Karena yang namanya huruf jar tidak mungkin dia nempel kecuali kepada isim saja. Ya, kalau ada sebelum fi'il mudhari ada huruf lam seperti ini, maka dapat dipastikan bukan huruf jar ya, tapi huruf yang lain. Nah, contohnya ini litubayyina linnas. Ini lamnya adalah lam kai namanya, atau lam ta'lil, lam yang punya makna supaya. Ya, thayyib. Nah, kita baca di sini footnote-nya ya. Ada footnote summiyat bidzalika liifadatiha at-ta'lil wa huwa annama ba'daha 'illatun lima qablaha wa tusamma lamul kai. Ya, thayyib. Dinamakan lam ta'lil kenapa? Liifadatiha at-ta'lil. Ya, karena ia memiliki faedah at-ta'lil, yaitu memberikan penjelasan. Wa huwa annama ba'daha 'illatun lima qablaha. Dan dia itu ya, karena apa yang ada setelahnya itu merupakan ilat ya, alasan bagi apa yang ada sebelumnya. Wa tusamma lamul kai ya, dan dinamai ia dengan lam kai. Lam ta'lil ya, ini dinamai juga dengan lam kai. Jadi sama ya, kita boleh menggunakan istilah lam ta'lil boleh juga dengan lam kai. Masyaallah muslimin ya, kita teruskan. As-sadisu lamul juhud. Yang keenam lam juhud. Lam yang bermakna pengingkaran. Wa alamatuha an tusbiqa bi ma kana aw lam yakun. Nahu qalihi ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa qalihi ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, yang keenam ini namanya lamul juhud ya, lam pengingkaran. Dan tandanya adalah didahului dengan makana atau lam yakun. Ya, kita perhatikan ya, tandanya alam juhud itu ya di depannya atau didahului kalimatnya dengan kalimat makana atau lam yakun. Jadi lamul juhud nah, ini syaratnya adalah dia harus didahului oleh kata makana atau lam yakun. Ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ah, di sini kita lihat ya. Yang jadi contoh lam juhud adalah liyudhi'a. Asalnya yudhi'u, ketika ada lam di sini menjadi liyudhi'a. Kemudian lam yakunillahu liyaghfira lahum. Asalnya yaghfiru. Ada lam juhud di sini ya, sehingga menjadi liyaghfira. Ya, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Asalnya yaghfiru. Ya, kemudian ada lam juhud menjadi liyaghfira. Ya, tapi syaratnya itu tadi kalimatnya harus didahului oleh makana atau lam yakun. Wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, dan ayat lam yakunillahu liyaghfir lahum. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 137. Ya, thayyib. Nah, di sini ada catatan penting terkait lamul juhud. Qala al-Faqihi, ya, berkata al-Faqihi, sumiyat bidzalika limulazamatiha al-juhdu ay an-nafyu. Yundar al-kawakib. Nah, dinamakan lamul juhud ini sebagai lamul juhud limulazamatiha al-juhdu. Ya. Karena apa? Ia senantiasa hadir sebagai pengingkaran, ya, karena lamul juhud ini selalu datang dalam bentuk pengingkaran, ai an-nafyu atau penafian. Jadi fungsi dari lam juhud adalah untuk mengingkari pernyataan yang ada dalam kalimat tersebut. Ya, misalkan dalam ayat yang tadi, ya, dalam ayat lam yakunillahu liyaghfir lahum. Tidaklah Allah akan mengampuni mereka. Nah, lam juhud di sini liyaghfir, ya, mengingkari bahwasanya Allah memang benar-benar tidak akan mengampuni, ya, lahum di sini kembali kepada orang-orang kafir, ya, liyaghfir lahum. Lam yakunillahu liyaghfir lahum, bahwa Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, ini menunjukkan makna pengingkaran. Nah, begitupun dalam ayat wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Ya, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman. Nah, jadi ini berisi pengingkaran atau penafian bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanannya orang-orang yang beriman. Nah, jadi inilah kenapa lamul juhud ini dinamakan sebagai lamul juhud, ya, karena ia memang berisi sebagai pengingkaran, ya, dari kalimat yang ada. Nah, kemudian wasabi', ya, yang ketujuh adalah hatta nahu qalihi ta'ala wasbir hatta yahkumallah. Ya, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wasbir hatta yahkumallah, dan bersabarlah sampai Allah memberikan hukuman. Ini dalam surat Yunus ayat 109, ya. Ini kita baca penjelasan penting, ya, tentang hatta ada hatta di sini. Hatta harfu ghayah wa ta'lil wa takunu lil ghayah ay lil intiha idza kanat bi ba'na ila nahu qalihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta, ya, ini adalah huruf ghayah. Nah, huruf tujuan. Ghayah ini artinya tujuan. Wa ta'lil, ya, seperti yang tadi kita jelaskan, artinya memberikan alasan, yakni supaya. Wa takunu lil ghayah. Dan kalau dia digunakan untuk ghayah, ay lil intiha, ya, sebagai penghabisannya, itu idza kanat bi ma'na ila. Ya, apabila hatta di sini bermakna ila, ya, ini artinya sampai atau ke, ya. Bi ma'na ila. Ya, nahu qali ta'ala, ya, contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala wa kulu washrabu, ya, dan makan serta minumlah hatta yatabayyana lakum, ya, hatta, perhatikan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai telah jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam sebagai tanda fajar. Jadi hatta di sini ini menunjukkan batasan, ya, lil intiha, ujungnya. Kemudian wali ta'lil idza kanat bi ma'na kai. Dan hatta ini juga sebagai harfu ta'lil, ya. Karena dia bermakna seperti kai. Ya, nahu aslim hatta tadkhul al jannah. Nah, contohnya kalau kita ngomong, ya, ke orang kafir misalkan, aslim hatta tadkhul al jannah. Berislamlah kamu hatta tadkhul al jannah. Nah, ini maksudnya supaya kamu masuk surga. Wal ghalibu fiha an takuna lil ghayah. Dan biasanya hatta, ini huruf hatta, ini lebih sering untuk ghayah, ya, daripada untuk ta'lil. Ini bisa dilihat, ya, pada kitab Al-Kawakib. Jadi hatta ini kalau kita ngi'rab, ya, kata kita ngi'rab nanti, bisa kita katakan harfu ghayah atau harfu ta'lil. Ya, tergantung fungsinya di situ. Apakah sebagai pembatasan atau sebagai memberikan alasan seperti kai. Kemudian wasamin yang ke-8, fa'u sababiyah al-waqi'atu fi jawabi nafyin aw talabin. Yang ke-8 adalah fa sababiyah yang terdapat pada jawab nafi atau talab. Ya, nafi ini artinya penafian, sedangkan talab ini artinya permintaan. Nah, di sini ya masyaallah muslimin azani Allah wa iyyakum, ada footnote-nya, ada catatan kaki. Fa'u sababiyah ai al-fa'u al-mufidatu lis sababiyah. Ya, nomor 3 ini ya. Yang dimaksud dengan fa sababiyah adalah fa yang berfaedah sebagai sababiyah, yang menjelaskan sebab. Wa hiya ifadatu an anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Dan dia itu berfaedah ya untuk menjelaskan apa yang sebelumnya merupakan sebab-sebab bagi apa yang ada setelahnya. Nah, kita lihat contohnya. Mithlu amal waqi'atu fi jawabi nafyin ya fanahu qalihi ta'ala la yughdha 'alaihim fayamutu. Ya, la yughdha 'alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan sampai mereka mati. Ini dalam surat Al-Fatir ayat 36. Ini contoh penjelasan fa sababiyah ya. Nah, di sini ada footnote tentang at-talab. Yang ke-4, at-talabu yakunu bil amri wa du'a wa nahyi wal istifhami wal ardi wa tahdhidi wa tamanni wa tarahi wa taraji. Permintaan ya itu bisa dengan perintah, bisa dengan permohonan, larangan, pertanyaan ya, arad ya, ini adalah permintaan dengan lemah lembut ya, misalkan kalau kita mengatakan pada seseorang yang kita hormati ya, tentu kita akan mengatakannya dengan sangat sopan ya, misalkan ala tajlis ma'i ya hatta tatahaddats ya, tidakkah kau mau duduk-duduk bersama saya sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol ya, bercakap-cakap. Nah, ini disebut sebagai aurat ya, permintaan yang sifatnya dengan sangat sopan. Nah, selanjutnya at-tahdid ya, at-tahdid. Nah, kalau aurat itu dengan lemah lembut, kalau tahdid ini dengan anjuran ya, dengan sedikit memerintah. Nah, ini bedanya antara aurat sama tahdid. Selanjutnya tamani wa tamani, ini artinya berandai-andai ya, mengharapkan sesuatu yang kejadiannya itu mendekati mustahil. Nah, ini at-tamani. Adapun at-tarahi ya at-taraji, ini mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Ya, jadi ini definisi daripada talab ya. Kita ulang saja biar lengkap. Wa tsaminu fa sababiyah. Yang ke-8 fa sababiyah. Al-waqi'atu fi jawabi nafyin aw talabin. Yang terdapat pada menjawab nafi ya, penafian, aw talabin atau permintaan. Ammal waqi'atu fi jawabi nafyin, adapun yang terdapat pada jawab nafi ya, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala la yuqdha 'alaihim fayamutu. Allah tidak membinasakan mereka maka mereka mati. Wa ammal waqi'atu fi jawabi talab, ya adapun yang terjadi pada menjawab permintaan ya, contohnya adalah fanahu ta'allamil 'ilma fayanfa'aka. Ya, pelajarilah ilmu ya. Kenapa? Kalau kita mempelajari ilmu, maka ilmu itu akan memberikan kamu manfaat ya. Jadi ini yang dimaksud dengan fa sababiyah ya, adalah kalimat yang sebelumnya ini menjadi alasan bagi kalimat setelahnya ya. Kita perhatikan lagi contohnya ta'allamil ilma, pelajarilah ilmu ya, pelajarilah ilmu. Kenapa? Kalau kita mempelajari ilmu. Nah, kalau kita mempelajari ilmu fayan fa'aka, maka ia akan memberikan manfaat kepadamu ya. Jadi ini penjelasan dari fa asbabiyah. Kemudian watasi' ya, wawul ma'iyah. Yang ke-9 adalah wawu ma'iyah. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Apa itu wawu ma'iyah? Ai al-wawu al-mufidatu lil ma'iyati wa hiya al-fasahiyah al-musahabah. Ya. Wawu yang berfaedah untuk ma'iyah atau kebersamaan. Fatufidu anna ma qablaha musahibun lima ba'daha. Maka wawu ma'iyah ini memberikan faedah ya, bahwa apa yang ada setelahnya itu membersamai apa yang ada setelahnya. Nah, kita kembali lagi. Watasi'u wawul ma'iyah al-waqi'atu fi jawabi nafin aw talabin. Wawu ma'iyah yang terdapat pada menjawab nafi atau talab, permintaan. Fannafyu ka qawlika la tanha an khuluqin wa na'tiya mithlahu. Ya, jangan kita melarang dari sebuah perbuatan. Nah, kita tidak boleh ya melarang dari sebuah perbuatan. Wanatia mislahu, di saat yang sama kita malah melakukannya. Nah, ini maksudnya. Jadi wawu ma'iyah itu seperti ini. Kalimat yang ada setelahnya itu membersamai kalimat yang sebelumnya. La tanha an khuluqin. Ya, jadi jangan kita melarang sebuah perbuatan. Wanatia mislahu. Sedangkan di saat yang sama kita malah ngasih contohnya. Nah, ini enggak boleh. Nah, ini contoh wawu ma'iyah ya dalam kalimat nafi peniadaan. Adapun contoh penggunaan wawu ma'iyah ya dalam kalimat yang sifatnya talab atau permintaan. Ya, nahu qalika zurni wa ukrimaka. Ya, kunjungilah aku. Ya, kenapa? Wa ukrimaka. Dan kalau kamu mengunjungi aku, saya memuliakan kamu ya. Wa ukrimaka, saya akan memuliakan kamu. Nah, ini jadi contoh wawu ma'iyah dalam kalimat talab atau permintaan. Masyaallah muslimin, yang ke-10. Nah, ini yang terakhir au ya. Wal ashiru au allati bi ma'na illa au ila. Ya, huruf nasab yang ke-10 adalah au yang artinya kecuali atau ke ya. Nahu idrib al mudhniba au yatuba ay illa an yatuba au ila an yatuba. Nah, jadi ini ya masyaallah contohnya idrib al mudhniba au yatuba. Ya, pukullah orang yang melakukan dosa atau dia bertaubat. Nah, maksud au di sini itu adalah illa an yatuba ya, kecuali dia bertaubat. Jadi kita boleh memukul seorang pendosa kecuali dia bertaubat, atau maknanya ila an yatuba ya, kita pukulin si pendosa itu sampai dia bertobat. Jadi au di sini ya yang bermakna illa atau ila ya. Kalau bermakna illa ya, idrib al muzniba illa an yatuba, artinya kita pukuli ya, kecuali dia bertobat. Kalau bermakna ila atau sampai, ini maknanya idrib al muzniba au ila an yatuba, pukullah seorang pendosa sampai dia bertaubat. Nah, ini arti daripada au. Nah, jadi ini huruf nasab yang ke-10. Masyaallah muslimin, ya, hadza wa qad dhahaba ibnu ajurum ya taba'an lil kufiyin. Nah, ini ada perbedaan pendapat ya. Ila anna hadhil asharah jami'aha nasibun lil mudhari. Jadi huruf nasab yang 10 ini ya, Ibnu Ajurum ini mengatakan huruf nasab ada 10. Ya, kenapa? Ini karena dia mengikuti pendapat ulama Kufah ya, yang mengatakan bahwasanya ke 10 huruf ini seluruhnya adalah penasab fi'il mudhari. Nah, kita lihat wa dhahaba al-Basriyun wa jama'atu min al-muhaqqiqin ila anna nasiba lil mudhari hiya al-arba'atul ula minha faqat. Wahia an, walan, wa idan, wa kai. Wa amal baqiyatu fayakunu an-nasbu ba'daha bi an muqaddarah jawazan aw wujuban. Ya, jawazan ba'da lam ta'lil wa wujuban ba'da al-baqi. Ya, kata pengarang kitab Al-Mumti. Ya, jadi kalau Ibnu Ajurum Asun Haji itu mengatakan bahwa huruf nasab itu ada 10 ya, seperti an, lan, idan, kai sampai au ya. Tapi di sini pengarang kitab Al-Mumti ya menjelaskan kalau ulama Basrah dan sekelompok dari muhaqqiqin ya, muhaqqiqin ini adalah orang-orang yang meneliti ya pentahqiq, apakah benar bahwa huruf nasab ini ada 10. Nah, kita lihat catatan kakinya. Minhum Ibnu Malik wa Ibnu Hisham ya yundur at-tasrih. Jadi kalau ulama Basrah dan para muhaqqiqin ya termasuk pengarang kitab Alfiyah, mereka berpendapat bahwa penasab fi'il mudhari itu hiya al-arba'atul ula minha faqat ya. Dia 4 huruf pertama saja, yaitu apa? An, lan, idzan dan kai. Wa amal baqiyah, ya, adapun sisanya yaitu lamu kai, lamul juhud, hatta wal jawabu bil fa wal waw wal au, ya, fayakunu nasbu ba'daha bi an muqaddara jawazan au wujuban. Adapun yang menjadikan nasab itu bukan hurufnya, ya, tetapi an yang ditakdirkan baik secara jawazan atau secara wujuban. Jawazan ba'da lam ta'lil wa wujuban ba'da al-baqi. Ya, jawazan itu setelah lam ta'lil. Lam ta'lil itu yang lam kai, ya, dan wujub ini sisanya. Jadi lamul juhud hatta wal jawab bil fa wal wawi au, ya, ada lima sisanya ini. Ini an muqaddaronya wujuban. Nah, kita lihat di sini, ya, di catatan kaki nomor 8, li jawazi zuhuriha. Ya, karena bolehnya menampakkannya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa umirtu lian akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama yang berislam. Nah, jadi kalau menurut ulama Kufah, ya, termasuk Ibnu Ajurum As-Sunhaji, pokoknya 10 huruf nasab ini menasabkan secara langsung, ya. Jadi kalau kita ngi'rab misalkan waldurib hatta yahkumallah, wasbir hatta yahkumallah. Nah, itu dikatakan hatta harfu nasbin yahkumu mansub bi hatta. Nah, ini yang mengatakan bahwa hatta ini adalah huruf nasab. Tapi menurut ulama Basrah, ya, dan muhakkikin, dan memang ini pendapat yang lebih kuat, ya, bahwa yang menasabkan ini bukan hatta, ya, bukan hatanya, tapi huruf an yang ditakdirkan atau yang disembunyikan. Jadi asalnya misalkan wasbir hatta an yahkumallah, ini makanya kita kalau ngi'rabnya nanti, ya, kalau menurut pendapat ulama Basrah, hatta yahkuma ini kita katakan apa, yahkuma fi'lun mudhari' mansubun bi an muqaddara ba'da hatta. Jadi kalau kita mengi'rab versi ulama Basrah, ya, dengan an yang ditakdirkan setelah hatta. Nah, ini masya Allah, ya, ini salah satu yang menunjukkan bahwasanya ilmu nahwu ini, ya, merupakan ilmu yang sangat istimewa. Karena sampai alasan kenapa suatu kata dibaca seperti itu, nah, ini ada penjelasannya, bahwa kalau menurut ulama Kufah 10 huruf nasab itu semuanya langsung menasabkannya. Ya, seperti kalau ada kalimat wasbir hatta yahkumallah, kita katakan yahkuma ini adalah mansubun bi hatta, ya, secara langsung. Tapi kalau ulama Basrah dan para peneliti lain muhakkikin, dan memang ini yang pendapat yang lebih kuat, ya, dari 10 huruf nasab yang menasabkan dengan dirinya sendiri itu ada 4, ya, an, lan, idan, kai. Ya, adapun sisanya yaitu lam kai, lamul juhud, hatta, al-jawabu bilfa, wal-wawi, wa'au. Ya, 6 sisanya ini dia yang menasabkan, yaitu bukan hurufnya tapi an yang ditakdirkan, ya. Contohnya kalau ayat wasbir hatta yahkumallah, kita i'rab yahkuma fi'alun mudhari' mansubun bi an muqaddara ba'da hatta. Seperti itu cara ngi'rabnya. Dan di sini dijelaskan juga, ya, kalau kasusnya pada lamu ta'lil, kita katakan bi an muqaddara jawazan. Tapi kalau sisanya dari lamul juhud sampai au, ini muqaddaratannya wujuban, ya, secara wajib, ya. Kenapa kalau ta'lil atau lamu ta'lil ini jawaz? Ya, karena contohnya dalam firman Allah, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, ya, dan aku diperintahkan agar aku menjadi orang muslim yang pertama. Nah, kita ambil contoh li an akuna. Nah, sebelum akuna ini ada annya, ya. Li an ini boleh ditampakkan, li an akuna. Adapun pada sisanya ini sama sekali tidak boleh ditampakkan huruf annya. Ya, jadi kalau lamu ta'lil boleh ditampakkan, contohnya li an akuna. Boleh juga li akuna, ya. Tapi kalau lamul juhud misalkan, ya, tadi ayatnya wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Nah, ini benar-benar tidak boleh kita mengatakan wa makanallahu li an yudhi'a imanakum. Ini tidak boleh. Ya, sekali lagi, kalau ada kalimat wa makanallahu liyudhi'a imanakum, ya, kita tidak boleh mengatakan wa makanallahu li an, ada annya, ya, li'an yudhi'a imanakum. Nah ini, karena apa? Dia harus ditakdirkan atau disembunyikan, ya seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Wallahu alam bisawab. Mungkin sampai di sini dulu. Ya, insyaallah nanti kita akan melanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.